Rapopo ta? Aman pokoknya ya. Kita nyanyi bareng-bareng, loncat bareng. Hei! Ora taman ya Indonesia. Takut pada gelap malam, bintang semuanya